Mitra Bisnis, kontroversi program mobil murah belum berakhir dengan adanya komentar Presiden SBY baru-baru ini yang mengatakan program mobil murah telah salah sasaran yang seharusnya diperuntukkan untuk angkutan pedesaan, bukan mobil pribadi di kota. Komentar ini jelas membingungkan semua orang, karena sebelum kebijakan ini dikeluarkan, pastinya sudah melalui tahap perencanaan yang matang dengan semua pemangku kepentingan termasuk pemerintah. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar perkotaan Yayat Supriyatna. Pak Yayat, apa komentar Anda soal ini? Kan begini, kontroversi ini kan sudah dibawa ke ranah yang lebih tinggi di tingkat DPD RI. DPD RI juga mempertanyakan tentang kebijakan mobil murah ini terkait dengan kejelasannya mau ke mana ini program akan dibawa. Nah, ternyata dari apa yang dipaparkan oleh Menko Ekuin, kemudian dipaparkan oleh Menteri Perindustrian maupun kementerian lain yang terkait dengan kebijakan mobil murah ini, semua anggota Dewan melihat bahwa masih ada ketidakjelasan menyangkut kriteria mobil murah, apakah untuk perkotaan ataukah di wilayah pedesaan. Lebih-lebih lagi untuk wilayah pedesaan ini kan belum diketahui prototipnya bagaimana, apakah mobil niaga, apakah mobil yang terkait dengan sisi kepentingan pribadi atau kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, yang kedua yang kita harus lihat adalah bahwa kalau misalnya mobil ini untuk wilayah pedesaan, sebetulnya bukan intinya bukan pada mobil, tapi bagaimana membangun kawasan pedesaan supaya layak dipergunakan mobil-mobil untuk kawasan pedesaan. Kita bayangkanlah kondisi jalan-jalan di wilayah pedesaan itu pasti tidak se-idle apa yang ada di perkotaan. Dan tidak semua jenis mobil bisa operasional secara maksimal di daerah pedesaan. Jadi disinilah yang dituntut dari Presiden adalah kejelasannya. LCGC yang ditawarkan ini, apakah LCGC yang ada sekarang dalam konteks beberapa mobil sedan yang dikategorikan sebagai mobil murah, atau mobil khusus untuk wilayah-wilayah pedesaan yang pemanfaatannya lebih cenderung pada pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat di wilayah pedesaan, khususnya untuk pengembangan kegiatan sektor usaha pertanian, perikanan, atau usaha peternakan dan usaha perkebunan misalnya. Jadi disinilah terkait konsepsi kebijakan yang harus diperjelas dan dipertegas, karena kelihatannya Presiden dalam kondisi keragu-raguan ini sesudah mendapatkan tekanan dari publik terkait dengan kebijakan mobil murah, kemudian kebijakan itu berubah. Nah, harusnya kan dilihat mengacu kepada perpres yang sudah dikeluarkan bahwa mobil murah ini adalah dalam konteks adanya keringanan-keringanan terkait dengan PPNBM-nya misalnya kan, dan juga terkait dengan beberapa kebijakan lain yang menganggap mobil ini sebetulnya bukan mobil murah, tapi mobil yang harganya mudah terjangkau oleh kalangan menengah ke bawah misalnya. Kalau konteksnya mobil pedesaan, maka maknanya juga akan berubah. Yang ditunggu masyarakat adalah mana wujud mobil untuk wilayah pedesaan. Yang sampai sekarang tidak jelas nih bentuk dan prototipe yang akan ditawarkan. Sehingga orang mengatakan bahwa jangan-jangan ini adalah sebuah sekedar sikap pernyataan politis untuk mengalih perhatiankan sorotan terhadap ditawarkannya mobil murah sebagai salah satu bentuk keberpihakan masyarakat pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan mobilitas kendaraan pribadi. Apa saran Bapak terkait hal ini? Apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah, Pak? Nah, ini kan sudah banyak permintaan-permintaan yang datangnya dari perwakilan masyarakat melalui DPD RI agar pemerintah lebih tegas menyikapi masalah ini dan lebih jelas orientasi kebijakan berpihak ke siapa gitu. Jadi misalnya dengan adanya kebijakan mobil ini diharapkan ada sinergitas kerjasama antar instansi. Misalnya antara pemerintah daerah itu bekerjasama dengan BPPT, bekerjasama dengan perindustrian. Karena mungkin kebutuhan-kebutuhan untuk kendaraan di wilayah pedesaan itu akan berbeda kondisi satu wilayah dengan wilayah lainnya. Jadi kalau melihat realitasnya, saya juga perlu meminta ada semacam panduan kebijakan yang melindungi kendaraan murah untuk wilayah pedesaan ini dari intervensi kelompok-kelompok korporasi atau kelompok pemodal kuat untuk membeli mobil-mobil ini, kemudian dijadikan sebagai bentuk usaha di wilayah pedesaan. Jadinya orang-orang desa tetap tidak mendapatkan apa-apa, ya kan? Harus ada panduan yang mengarahkan agar mobil ini sebetulnya tujuannya membantu menumbuh kembangkan usaha-usaha pertanian, usaha-usaha pedesaan untuk lebih mandiri dan tangguh dalam menghadapi tantangan kehidupan ekonomi maupun kehidupan lain. Demikian pakar perkotaan Yayat Supriyatna. Saya Wendy Lim.